rasa cinta, cinta kepadamu, sayang kepadamu. Sungguh hanyalah dirimu yang aku dambakan, dampingi hidupku. Oh cinta, percayalah aku, cinta sama kamu, mendambakan kamu. Sumpah tak ada yang lain selain dirimu, selalu di hatiku. Oh, ya sayang, ku ingin bertemu kamu. Ya sayang, saat ini aku rindu. Di dalam hatiku, di dalam dadaku, ingin selalu denganmu. Sedetik pun engkau tak hilang dariku, ingin memeluk dirimu. Aku katakan cinta, cinta, cinta, cinta, cinta kepadamu, sayang kepadamu. Sungguh hanyalah dirimu yang aku dambakan, dampingi hidupku. Oh cinta, percayalah aku, cinta sama kamu, mendambakan kamu. Sumpah tak ada yang lain selain dirimu, selalu di hati. Sama kamu, mendambakan kamu. Sumpah tak ada yang